Faslun, pasal yang berikutnya. Fima ishtamalat ali hadhil ghuzat minal ahkam wal fiqh, kandungan dari perang Uhud, dari faedah ahkam dan fikih yang bisa diambil. Minha anal jihad yalzam bisyuru' fi hatta in man labisal la'matahu wa syara'a fi asbabihi wa ta'ahhaba lil khuruj laisa lahu ayarja'a lil khuruj hatta yuqatil aduwahu. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, anal jihad, sesungguhnya yang namanya jihad yalzam bisyuru' fi, harus dimulai dengan syariat, diatur dengan syariat di dalamnya. Walaupun in man labisa, la'matahu wa syara'a fi asbabihi. Walaupun in man labisa, la'mata wa syara'a fi asbabihi. Bagi orang-orang yang memulai bersiap-siap untuk berjihad, wa ta'ahhaba lil khuruj, dia siapkan seluruhnya, pedangnya, panahnya, tombaknya, termasuk fisiknya. Fisiknya harus sehat, namanya jihad. Kalau sakit ya gak bisa. Ya, gimana dia akan menggempur pasukan Belanda, Jepang misalnya dulu zaman kemerdekaan, mau menggempur pakai apa? Dia sendiri sakit. Ya badannya juga harus kuat lah, harus latihan dan bela diri dan lain sebagainya, memanah pedang dan lain sebagainya. Laisalahu ayarji, dia enggak boleh kembali anil khuruj, udah keluar dari rumah ya jangan balik lagi. Hatta yuqatil aduwahu, sampai dia memerangi musuhnya, tentunya musuh agama. Sehingga harus ada persiapan. Yang namanya jihad harus ada persiapan. Apa persiapannya? Ya, senjata. Zaman dulu ada tombak, ada pedang, siapin. Nah, makanan, minuman juga disiapin. Persiapan, semuanya harus ada. Gak bisa ujug-ujug ini, ujug-ujug itu, gak bisa. Bakal kalah. Ya walaupun kemenangan atau kekalahan ya dengan izin Allah, tapi ya. Ayo, hatta wa ilman labisa la'mata wa syara'a asbab. Ya, dia persiapan dengan baju besinya. Kalau zaman sekarang apa? Apa? Ya banyak lah. Tank, pesawat tempur. Ah, semuanya. Baju besi dan lain sebagainya disiapkan, termasuk badannya. Gimana mau bawa baju besi pas dipakai udah berat, aduh keberatan, nangis dia, ya gimana kayak gitu. Latihan pukul-pukulan ya biasa namanya jihad, latihan jihad biasa seperti itu. Jadi jihad itu harus ada persiapan, nggak bisa ujug-ujug ini ujug. Latihan, latihan, latihan. Persiapan, persiapan, persiapan. Ini penting, penting, penting. Bersiap-siap. Wa'idullahu mastata'tu min quwwah. Persiapkan oleh kalian semampu kalian dari kekuatan. Wa min libasil khair, khail. Nah. Allahu a'lam bissawab.